Meriwayatkan tentang salah satu kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Umar katakan, "An-Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana qallama يقوم المجلس إلا ويقول." Hampir pada setiap majlis, jika Rasulullah selesai dan meninggalkannya, sebelum pergi beliau ucapkan doa ini: "Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi ما يحول به بيننا وبين معاصيك. Ya Allah, jadikan untuk kami rasa takut kepadamu yang itu menghalangi kami dari kemaksiatan padamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Jadikan untuk kami ketaatan kepadamu itu yang menyampaikan kami ke dalam jannah surgamu. Wa minal yaqini ma yuhawwinu alaina musibatid dunya. Dan jadikan untuk kami yakin yang dengannya, dengan yakin, meringankan berbagai beban, musibah-musibah yang ada di dunia ini yang mengenai kami. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Dan juga beliau memohon kepada Allah untuk mendapat manfaat barokah dengan pendengaran, penglihatan, dan juga kekuatan kami selama engkau menghidupkan kami, selama kami hidup. Waj'alhul waritsa minna, dan jadikan itu sebagai warisan bagi generasi atau anak keturunan setelah kami, dan terjaga untuk kami di hari kami sangat membutuhkannya, yaitu yaumul qiyamah. Waj'al sa'rana 'ala man dhalamana. Jadikan permusuhan kami atau dendam kami itu kepada orang yang mendolimi kami. Artinya terbatas pada orang yang mendolimi kami. Agar jangan permusuhan kami atau dendam kami itu kepada orang yang tidak berbuat jahat kepada kami, tidak zalim kepada kami, tidak melampaui batasnya. Wansurna 'ala man 'adana, dan beri pertolongan kepada kami terhadap orang yang mendzalimi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Jangan engkau jadikan musibah kami pada agama kami sehingga berkurang iman kami, sehingga rusak agama kami. Lindungi kami dari itu. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan kau jadikan dunia segala-galanya bagi kami, menjadi harapan terbesar. Jangan kau jadikan dunia segala-galanya bagi kami. Karena orang yang seperti itu, dunianya segala-galanya, dunianya yang menyibukkan dia, yang menguasai benaknya, sehingga urusannya di bagi dia, keseharian dia adalah dunia. Besok apa yang saya lakukan, apa acaranya besok, kemana transaksi apa, bersama siapa, berapa keuntungannya, seputar itu. Wala dia berpikir bagaimana kematiannya, seperti apa dia dikuburnya, bagaimana akhiratnya, hampir tidak hampir yang demikian tidak tersirat dalam benaknya. Jangan kau jadikan. Wala mablagha ilmina. Jangan pula kau jadikan dunia itu puncak dari ilmu kami, sehingga segala kemampuan dan ilmu hanya terarah bagaimana dia menambah dan mendapat kelebihan dunia. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan jangan kau kuasakan kepada kami orang yang tidak merahmati kami, baik itu kufar ataupun orang-orang zalim. Jangan kau kuasakan kepada kami yang tidak merahmati kami, sehingga dengan kekuasaannya bisa menyiksa, mengazab, dan mendolimi semena-mena, sementara dia di bawah, dia dikuasai, tidak mampu berbuat apa-apa. Termasuk di dalamnya malaikatul azab yang Allah beri tugas untuk mengurusi azab kepada hamba yang durhaka dan maksiat kepada Allah. Jika itu dikuasakan atas seorang hamba, maka binasalah dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Hadis ini merupakan sunnah dari sunnah-sunnah yang Rasul ajarkan sallallahu alaihi wasallam dalam adab-adab majlis. Beliau sering, kata Ibnu Umar, mengucapkan doa ini: Allahumma aqsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi atau ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط alaina man la yarhamuna. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mendidik dan mengajarkan, mencontohkan kepada umatnya, untuk seorang muslim maupun muslimah selalu memohon dan meminta kepada Allah yang menguasai dan menentukan segalanya untuk selalu diberi rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut itulah yang menghalangi seorang dari kemaksiatan. Makanya Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Ulama. Karena jahilnya seseorang dan kurang ilmunya membuat dia berani melakukan kemaksiatan. Kalau saja dia tahu siapa yang dia maksiati, itu akan banyak menahan dia dari kemaksiatan. Makanya ulama sebutkan, jangan kau lihat kecilnya kemaksiatan yang kamu perbuat, tapi lihat dan ingatlah besarnya yang kau maksiati. Itu Allah SWT. Kalau rasa takut ini ada selalu pada diri seorang hamba, maka tidak dia bersama orang, tidak dia seorang diri, dia tertahan dari kemaksiatan, tidak akan melakukan dosa. Karena itu rasa takutnya kepada Allah. Tapi seorang yang tidak ada atau berkurang rasa takutnya kepada Allah, dikala tidak ada yang melihat dia, dia bebas, merasa tidak diawasi, merasa tidak ada yang mengontrol dia, anak misalnya, orang tuanya sedang pergi atau entah kemana, murid misalnya, santri, gurunya lagi kemana, musisinya lagi sibuk atau apa, bebas dia. Tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak ada yang menghalangi dia untuk maksiat. Bebas dia mau buat apa dia lakukan. Makanya Rasul banyak memohon kepada Allah, berikan kepadaku rasa takut kepadamu yang itu menghalangi aku dari kemaksiatan kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berikan untuk kami juga taufik untuk taat kepadamu yang dengan itu akan menyampaikan kami ke jannah. Insyaallah min fadlih. Surga tentu jalan ke sana adalah ketaatan kepada Allah. Maka rasa takut kepada Allah meninggalkan yang haram, maksiat, ketaatan kepada Allah menjalankan perintahnya. Dengan itu si hamba akan selamat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam jannah. Untuk dia selalu dapat taufik, dia mohon kepada Allah selalu untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kalau ilmunya gampang, tinggal dia pelajari, tinggal dia dengar, tinggal dia baca. Ya mazhalu, betapa gampangnya. Tetapi permasalahannya adalah taufik. Untuk kemudian seseorang punya kesungguhan, punya semangat beramal, mendalukan ketaatan kepada Allah. Allah sebutkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena ketaatan atau amalan soleh yang kalian lakukan selama di dunia. Maka jalan ke jannah harus dengan ketaatan, ibadah kepada Allah. Wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibat dunia. Dan berikan kepada kami rasa yakin yang itu meringankan kami dari musibah-musibah dunia. Yakin a'la darajatil iman. Keyakinan itu derajat iman tertinggi. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Yakin bahkan kepada segala yang gaib darinya. Tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia dengar, tapi dia yakin penuh kebenarannya. Keyakinan semacam ini jika ada pada diri seorang hamba, yakin terhadap perkara-perkara gaib, nama-nama Allah, sifat-sifatnya, hari akhir dan rinciannya, timbangan, hisab, jaza, sirat, jembatan di atas jahannam, mahsyar, dan seterusnya. Dia yakin dengan semua yang dikabarkan padanya, kubur, malaikat, mungkar wa nakir, kehidupan barzah, kenikmatan kubur atau azab di dalam kubur. Semua itu dia yakini penuh tanpa keraguan sekalipun. Ini akan banyak meringankan beban musibah dunia padanya. Karena musibah dunia banyak. Tetapi dengan yakin, dengan iman yang sangat tinggi ini, terhapus kesalahan yang dilakukan si hamba, terangkat derajatnya. Maka ujian dunia bagi dia ringan, tidak membuat dia patah semangat, tidak membuat dia putus asa. Tetap dia yakin yang terbaik bagi dia yang Allah tentukan untuknya. Yang terbaik bagi dia yang Allah takdirkan baginya. Dengan keyakinan penuh. Apapun itu. Baik itu yang menimpa dirinya atau keluarganya. Subhanallah, anaknya sakit, ini mungkin meninggal. Istrinya, bapaknya, ibunya, orang yang dia cintai. Atau pada hartanya. Ditipu orang, dia bawa lari uangnya, ludes. Apalah musibah pada hartanya. Sawah ladangnya diserbu hama. Harta. Binatang ternaknya mati. Usahanya gulung tikar. Dan musibah-musibah yang lain. Nah, jika ada yakin padanya, ringan semua itu, gak ada beban baginya. Dia yakin itu yang terbaik buat dia. Karena itu pilihan Allah. Yang Allah tentukan baginya. Makanya sebagian para ulama salaf katakan, jika aku berdoa meminta sesuatu kepada Allah dan dikabulkan, aku senang satu kali. Tapi jika tidak dikabulkan, aku senang dua kali. Kaif? Dia ditanya, kata dia, kalau dikabulkan berarti itu permintaanku ya, alhamdulillah. Si hamba senang itu yang dia mau. Minta anak, minta apalah, rizki, minta. Dan dia dapati apa yang dia minta. Nah, senang. Tapi jika tidak dikabulkan, ya malah senang dua kali lipat. Kenapa? Kata masuk pilihanku. Aku yang ingin. Bagiku, menurutku itu yang terbaik. Tapi yang kedua, itu pilihan Allah. Allah yang memilih, Allah yang menentukan. Allah berikan padanya yang terbaik. Dan Allah Maha tahu tidak dikabulkan permintaan ini baginya. Berarti itu yang terbaik buatku, Allah pilihkan untukku. Wamatti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Matti'na. Beri manfaat. Jadikan pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami itu berguna selama kami hidup. Barokah untuk kami. Ini panca indera. Pendengaran, penglihatan, kekuatan. Kalau benar-benar di diberi kenikmatan dan dimanfaatkan untuk dia menjadi barokah, maka kebaikan banyak yang akan dia peroleh. Khairun katsir bagi si hamba. Pendengarannya berlanjut sampai akhir hidupnya. Pendengaran, penglihatan, dan kekuatan bermanfaat bagi dia. Barokah. Waj'alhul waritsa minna. Sampai akhir hayatnya. Bahkan berlanjut masih barokahnya itu setelah kematian mereka untuk anak keturunannya. Kekuatan dia, pendengaran dan penglihatannya bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Demi kemaslahatan dia, untuk pendekatan dirinya kepada Allah. Mengingatkan dia terhadap akhiratnya. Dan kalau kita mengamati salafus saleh rahimahumullah dan para ulama yang setelah mereka, luar biasa pendengarannya, penglihatannya benar-benar menjadi manfaat untuk kebaikannya, untuk akhiratnya maslahat baginya. Pendengarannya untuk mendengar yang manfaat, yang masuk ke telinga dia yang betul-betul barokah dan manfaat. Ilmu dia kaji, dia dengar. Ayat Quran dia tasmi, dia hafal. Nasihat dia dengar. Nah, begitu pula pandangannya. Melihat, dia gunakan dengan taufik dari Allah dengan doa ini, permohonan ini, untuk yang maslahat bagi dia, melihat kitab, membaca penjelasan para ulama, membaca tafsir ayat, syarah hadis, sehingga dia semakin berilmu, bertambah rasa takutnya kepada Allah. Dia semakin paham ayat ini begini penafsirannya, hadis ini begini syarahnya. Dengan matanya, pandangannya, dia buka kitab-kitab yang bermanfaat, karya para ulama dan a'immah. Demikian pula kekuatannya dijadikan bermanfaat baginya selama dia hidup untuk akhiratnya dan kepentingan dia, mendekatkan dirinya kepada Allah, kuat dalam kebaikan. Makanya Rasulullah sebutkan al-mu'minul qawi khairun min mu'minul dha'if wa fi kullin khair. Mu'min yang kuat lebih baik dari mu'min yang lemah. Kekuatan ini Rasul sebutkan dalam konteks mu'min. Artinya kekuatan di sini kekuatan iman. Kuat imannya. Dan jasadnya dia gunakan untuk itu. Para ulama luar biasa kekuatan yang mereka gunakan untuk kebaikannya. Wahakada hawas panca indera yang Allah berikan padanya barokah baginya. Sampai usia-usia lanjut bahkan. Nah, untuk yang berguna bagi dia, bagi akhiratnya kelak. Sebagai contoh saja kamu bayangkan, Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah, Imamul Muhaddithin di hada zaman, itu kadang beliau di usia senja, di usia tua sudah, usia-usia 80-70 ke atas, itu maktabah zahiriyah, perpustakaan yang beliau sering tiap hari di situ. Kadang beliau murojaah perlu referensi literatur dari beberapa kitab. Maktabahnya besar bahiri ya, termasuk perpustakaan terbesar di dunia. Walhasil tinggi. Ada kitab letaknya di atas sana misalnya. Ya harus diambil dengan tangga. Tangga diletakkan, tapi beliau rahimahullah orang yang gak suka membuang-buang waktunya, naik turun ini itu. Maka tidak jarang di usia 70 lebih naik di atas tangga berdiri, beliau buka kitabnya, beliau baca mana yang beliau ingin tulis, beliau tulis di atas tangga berdiri waktu sekian lama. Bayangkan kitab ambil sana ambil sini di atas tangga. Kita yang masih muda, ya, usia 20, 30, 40, coba setengah jam berdiri di tangga, kuat. Bukan hanya itu, lihat kekuatan beliau, dijadikan sampai akhir hayatnya, berguna. Beliau masuk sebelum penjaga perpustakaan masuk. Beliau keluar setelah penjaga perpustakaan pulang. Yang itu digaji padahal. Ada dinasnya kan. Masuk jam 8 pagi misalnya. Dia pulang tutup jam 4 sore misalnya. Syekh Nasir bukan orang yang seperti itu digaji. Lillahi ta'ala. Masuk dari pagi hari, pulang tengah malam, sampai beliau dikasih kunci sendiri pribadi. Pulangnya tengah malam. Pernah suatu ketika beliau kelupaan kitab, enggak tahu di mana, maktabnya besar luar biasa. Dan selama ini perpustakaan Zahiriyah ini tidak memiliki fahris. Fahris itu indeks. Enggak ada indeksnya, perpustakaan segede itu. Walhasil, karena beliau tak tahu di mana itu letaknya, beliau periksa satu demi satu. Karena diperiksa satu demi satu, sekaligus beliau tulis sebagai indeksnya. Di bagian sini, kitab hadis misalnya, rak pertama Sahih Bukhari ditulis lengkap oleh beliau. Cetakan sekian, dicetak ini, sekian jilid, ini. Baris kedua Sahih Muslim misalnya. Baris ketiga sampai semuanya. Sambil nyari yang beliau inginkan dari kitab, beliau tulis satu persatu sehingga perpustakaan Zahiriyah punya indeks lengkap dari karya Syekh Nasir rahimahullah, termasuk jasa beliau tidak terlupakan. Sebelumnya enggak ada. Beliau cari hadis di Musnad Imam Ahmad. Dan di masa itu enggak ada komputer, enggak ada ini. Kalau sekarang kita Masya Allah, ada Syamila, ada Maktabat Zahabiyah, ada Alfiyah Hadis dan yang lain. Tinggal pencet, tek, per, keluar sekian hadis, tinggal tahu di mana tempatnya. Enggak ada. Makanya dicari satu persatu. Musnad Imam Ahmad, 6 jilid. Tiap jilid besarnya sekian. Tebal. Dibaca satu persatu. Oleh orang yang sudah tua. Sampai beliau menyelesaikan rampung Musnad Imam Ahmad itu dibaca. Dan beliau keluarkan kitab Al-Zabbul Ahmad Al-Musnad Imam Ahmad. Walhasil, kalau kita don duluan, ini ada kitab 6 jilid bacaan semua. Waduh, kapan? Enggak ada waktu ini. Sudah pesimis dulu. Kekuatannya tumpul. Enggak seperti para ulama. Wahakara. Syekhuna Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Yang pernah bertemu beliau insyaAllah juga paham. Usia beliau sekarang 86 tahun. Afahullah. Itu kekuatannya mungkin mengalahkan banyak dari kita. Rumahnya tingkat. Maktabah ada di bawah, ada di atas. Ada tamu turun. Nemui tamunya. Sebentar naik lagi. Dan itu tiap hari. Bukan sekali dua kali. Bukan sehari dua hari. Gak ada hentinya. Dan tidak ada waktu yang terbuang. Di atas ada ruang khusus bagi beliau. Diberi tempat tidur di tengah maktabahnya. Seperti tempat tidur rumah sakit itu lah. Jadi bisa disetel, bisa duduk, sandar, bisa berbaring. Sambil kita urusannya. Dengan beberapa murid beliau, satu dua orang. Ini, ambilkan yang ini, tulis ini, itu. Dan tidak jarang, ingatan beliau, Allah jadikan lebih kuat dari sekian banyak orang, bahkan kepada teknologi. Kadang, ikhwah, misalnya tentang perawi, Ya mereka pegang ini laptop atau komputer. Syekh ini, perawi ini dhaif. Dilihat di Syamilah. Keluar semua. Dhaif, kata saya. Enggak, dia thiqah. So, dhaif ini sudah kita periksa di sini Syamilah. Oh, Syamilah berapa ribu hadis? 25 giga bayangkan. Kitab-kitab Jarh wa Ta'dil hampir semuanya kemakan di situ. Enggak, kata Syekh. Thiqah. Coba kamu lihat kitab ini. Buka di sini, ambil kitab yang ini. Buka, dibahas. Ternyata betul Syekh Rawi. Yang benar ingatan beliau, bukan Syamilah yang ada di komputer. Di usia tuanya. Coba kita. Nasallallahu al-afiyya wa-sitr. Baru baca setahun mungkin. Ini masalah ini. Tuh di mana ya? Karena pernah baca, cuman lupa di mana. Tuh sebentar. Sepertinya hilang sudah. Lemah. Kekuatan pun demikian. Sebagian orang dijadikan kekuatannya itu untuk dunianya semata. Urusan dunia luar biasa kuatnya. Urusan dagang misalnya. Ya akhir sudah. Ini ada pesanan. Ada ini, ada luar kota. Iya, datang sana kemari lincah. Gak kena capek. Untuk dunianya. Mendatangkan materi. Yang lain kalau urusan dunianya suruh sepak bola misalnya, kuat luar biasa. Lari sana, lari sini. Ke kanan, ke kiri, naik, turun, naik, turun. Gak cukup. Berapa jam biasanya? Sewa lapangan futsal 2 jam. Nah cukup 2 jam, timbul 1 jam lagi. Gak ada capeknya. Gak ada kemudian, aduh, gak kuat anak. Anak tak istirahat, antum aja anak gak ikut. Gak ada ketika itu, semangat. Orang belum pada datang, dia sudah di depan. Kuat. Tapi coba untuk akhiratnya. Gak ada kekuatannya. Sudah duduk di majelis ilmu. Baru 4 jam. Suruh sholat panjang sedikit. Baru 10 menit imamnya baca tilawah, baca Quran. Suruh sepak bola, luar biasa kekuatannya. Suruh kerja ini, kerja itu, gak ada capeknya untuk dunianya. Kekuatannya dijadikan untuk hal-hal yang kurang barokah dan kurang manfaat bagi dia. Punya kekuatan, bukan gak punya. Buktinya kalau olahraga saja, untuk kerja saja, untuk ini itu, siap dia banting tulang. Semangat. Takut terlambat. Berangkat, ini itu, takut ketinggalan bus, takut ketinggalan pesawat. Tapi giliran ini ada majelis ilmu, mendatangi majelis-majelis ta'lim. Ayo, ini ada kajian hari ini, hari itu, di majelis ini, situ. Aduh, perut anak gak enak. Ayo kum, ini ada ta'lim. Ya itu, kok tiba-tiba kepala anak cekat-cekot ini. Pening rasanya. Ya Allah, kum, ya Allah, kaki anak kesemutan, anu begini, begitu. Gak ada kekuatannya untuk akhiratnya, miskin. Itu hal yang sia-sia kekuatan dia. Danlah untuk bal-balan, danlah untuk kerja sana sini, untuk ini, untuk itu. Mana akhiratmu? Rasul meminta kepada Allah agar diberi manfaat, jadi manfaat baginya. Pendengarannya, penglihatannya, kekuatannya. Tentu selama hidupnya, bahkan berlanjut barokahnya pada anak keturunannya. Masyaallah, menfadli. Orang misalnya dia sakit perut mulus yang luar biasa. Mungkin murus-murus. Melilit-lilit perutnya kayak peres rasanya. Kepalanya kayak dipukuli palu. Sakit yang luar biasa. Paham? Disampaikan, ya akhi, ini ada klien, ini orang mau beli barangmu. Apalah dia misalnya pedagang. Disapalah, supaya gak ada yang tersinggung nanti. Dagang apalah pokoknya usahanya dia. Dalam jumlah besar dan dia cash. Hitung-hitung, nah, keuntungannya dengan sekali transaksi, sekali ketemu 10 juta misalnya. 5 juta misalnya. Di mana dia? Dia tunggu di mana, Semarang sana misalnya. Ini mulas perut. Kepala cekat-cekot, berangkat. Hujan deras, labas. Gak ada mobil, adanya jelek. Ya Allah, bis bumel hatta. 10 juta ya, akhi. Semarang. Gak ada mules, gak ada kepala sakit. Kakinya sakit, kakinya tinggal kakinya, terus jalan. Bisa. Nah, kalau punya himmah, bisa aja. Saking semangatnya, kekuatan dia, ambisinya. Tapi sayang disayang sebatas dunianya. Untuk akhirat, gak ada kekuatan besar dan semangat besar semacam itu. Gampang tumpul. Makanya Rasul mengajarkan untuk banyak doa. Seperti yang beliau ajarkan ini. Waj'al sa'rana 'ala man dhalamana. Jadikan permusuhan kami ini hanya terbatas kepada orang yang mendzalimi kami, berbuat jahat kepada kami. Ima dengan kisos, dan itu hak dia, atau kamu puas, senang dengan musibah yang ditimpakan kepada si pelaku sebagai balasan atas kedolimannya kepadamu. Sa'r. Al-akhad bisa'r. Dendammu terlampiaskan. Dan pantas. Karena dia melakukan kedoliman kepada dirimu. Maka boleh. Orang itu mendoakan kejelekan kepada orang yang mendolimi dia sebatas kedolimannya. Ya Allah, balas dia, hukum dia, turunkan musibahmu padanya karena dia telah berbuat begini begitu kepadaku, berdusta, memfitnah, mengada-ngada, atau bawa lari uangku atau yang semacam itulah. Makanya Rasul ingatkan kepada Mu'ad ketika diutus ke Yaman, wattaqi da'wat al-mazlum. takuti olehmu doa orang yang terzalimi. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Nah, doa itu enggak ada penghalangnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama itu tidak melampaui batas. Karena Allah katakan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak cinta kepada orang yang tidak melampaui batas dalam doanya. Ya, misalnya kamu ditipu orang 100 ribu dibawa lari uangmu. Madlum kamu, doakan sebatas kedoliman dia. Kadang sebagian orang melampaui batas. Ya Allah, fulan menipu aku bawa lari uangku 100 ribu. Ya Allah, hancurkan semua hartanya ya Allah. Nah, bumi hanguskan rumahnya. Kebakaran, udah semua hartanya. Sekalian matikan anaknya, istrinya, kecelakaan ini. Syahada. Dalam 100 ribu. Ya tidak, Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Sebatas. Sesuai dengan kedzaliman yang dia lakukan padamu. Kalau kamu melampaui batas, kamu sekarang yang zalim. Kalau tadi kamu menunggu dibalaskan kedzaliman itu bagi pelakunya, sekarang kamu yang akan menunggu hukuman waliyadu billah turun padamu karena kamu zalim. Wansurna ala man adana. Bela kami, beri pertolongan kepada kami atas orang yang berbuat jahat kepada kami. Apapun itu, dari manusia, kufar, orang-orang zalim, maupun dari kalangan jin, syayatin, adana yang melakukan permusuhan, kejahatan kepada kami. Berikan pertolongan menghadapi mereka. Jangan kau jadikan musibah ini menimpa agama kami. Jangan kau jadikan ilmu atau dunia sebagai tujuan segala-galanya bagi kami. Jangan kau jadikan ya puncak dari ilmu kami, sehingga dia belajar, dia cari ilmu, dia ibadah. Yang dia inginkan hanya sekedar keuntungan duniawi. Dari kedudukan, pemimpinan, atau materi, atau yang semisal itu. Sehingga pendek, picik. Pikirannya bahas sebatas dia dapat keuntungan. Rasul berlindung diri kepada Allah agar tidak dijadikan dunia itu puncak segala-galanya dan tujuan terbesar yang diinginkan oleh seorang hamba. Itu doa azim penting yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Seperti Ibnu Umar katakan, hampir di tiap majlis sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan, beliau baca ini, beliau ajarkan. Maka pantas kiranya setiap kita mempelajari doa ini, menghafalnya sembari dipahami maknanya agar lebih menguatkan keyakinan kita. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillah.